Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-12 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima melainkan perkara yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan para mukmin dengan perintah yang turut diperintahkan kepada para rasul. Allah telah berfirman, wahai sekalian para rasul, makanlah kamu semua daripada yang baik-baik dan lakukanlah perbuatan yang soleh. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kamu semua lakukan adalah maha mengetahui. Dia telah berfirman juga, wahai orang yang beriman, makanlah kamu semua daripada yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kamu semua. Kemudian baginda telah menceritakan, telah menyebut berkenaan dengan seorang lelaki. Yang lelaki ini telah jauh berkelana. Rambutnya kusut masai, berdebu. Lelaki ini telah mendepakan kedua tangannya ke arah langit, seraya berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan lelaki ini adalah haram, minuman lelaki ini adalah haram, pakaian lelaki ini adalah haram, dan lelaki ini tumbuh badannya adalah tumbuh dengan perkara-perkara haram. Maka bagaimanakah doa lelaki ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. هذا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.